Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة عشاء تراويح رحمكم الله. Kita telah menyelesaikan dua hari puasa bulan Ramadan dan malam ini adalah tarawih malam yang ketiga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Malam ini dan insya Allah tiap-tiap ceramah tarawih hari Ahad yang dibahas adalah silsilah qawaid wa usul fit tafsir, serial kaidah-kaidah dan usul dalam ilmu tafsir. Dan ini merupakan mukaddimah atau pengantar ilmu tafsir, supaya kita mempunyai gambaran sedikit banyak tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran dan seluk-beluk yang berkaitan dengannya. Malam hari ini kita bahas yang pertama-tama adalah tentang Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quran? Para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan definisi yang mudah. Al-Quran menurut terminologi atau istilah syariat adalah Kalamullahi Ta'ala Al-Munazzal Ala Rasulihi Wa Khatami Anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mabdu bi suratil fatihah al-makhtum bi suratin nas. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang dimulai dengan surat al-fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat nomor 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu bahasa Arab, supaya kamu memahami. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Insan ayat nomor 23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Jadi Allah benar-benar menurunkan Al-Qur'an, kitab suci. Kalau kita membuka kitab-kitab akidah, para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mendefinisikan Al-Qur'an selalu mengatakan minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya memang yang berfirman pertama kali itu Allah. Dan ketika kita membaca Al-Quran, berarti yang kita baca adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara makna Al-Quran itu kembali kepada Allah, disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, yang disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi dan Al-Albani melalui jalan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang keadaan akhir zaman, hari kiamat. Manusia jauh dari agama, manusia lupa agama, manusia tidak lebihnya seperti binatang. Kemudian lewat satu malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Lewat satu malam akhir zaman itu, tiba-tiba malam itu Al-Qur'an dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keesokan harinya di muka bumi ini tidak ada satu ayat pun daripada kitab Allah. Itu akhir zaman nanti. Al-Quran dicabut kembali oleh Allah, kembali ditarik oleh Allah. Sehingga mushaf-mushaf itu yang kita punya mushaf, akhir zaman nanti tinggal kertas-kertasnya saja. Ayat-ayatnya dicabut oleh Allah, enggak ada. Demikian pula orang-orang yang hafal Al-Quran, tahu-tahu pagi hari sudah hilang hafalannya, dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran keadaan menjelang kiamat yang mana manusia saat itu adalah manusia yang paling buruk. Kemudian juga Allah menjamin menjaga Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu yang ada di depan kita itu 30 juz. Jangan ragu, itulah Al-Quran dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami menurunkan Al-Quran dan kami pasti menjaga Al-Quran. Al-Quran terjaga, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Siapapun yang berusaha untuk merubah, mengganti, mengurangi, menambahi akan dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya sia-sia, gagal sepanjang masa. Bahkan Allah selalu nantang, "Ayo kamu buat tandingan Al-Qur'an." Tidak bisa. Satu surat pun enggak bisa, satu ayat pun tidak bisa. Ini bukti Al-Qur'an di depan kita adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan barokah. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qadr ayat nomor 1, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat nomor 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barokah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Dari tiga ayat ini kita mengambil kesimpulan. Al-Quran turun pada bulan Ramadhan, pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan barokah. Ketika itu usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 40 tahun. Beliau oleh Allah dijadikan suka tahannud beribadah di Gua Hira. Dan usia 40 itu adalah sinnu ar-rusyd, usia orang yang matang, akalnya sempurna dan dia lebih dewasa. Para nabi oleh Allah kebanyakan diutus usia 40 tahun. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil 'alamin nazala bihir ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dari Allah malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya mengatakan, "Ammal Quran fa inna ma nazala jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil 'izzah minas sama'id dunya." Kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, pada bulan Ramadan itu, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan barokah, Al-Quran turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian setelah itu, turun ke dunia, ke bumi ini dalam jangka 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah itu wahyu sempat terputus, baru turun ayat yang kedua yaitu surat Al-Muddathir ayat nomor 1 sampai 5. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. 1 sampai 5 sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Al-Qur'an turun dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ibtidai. Yang kedua adalah sababi. Yang dimaksud Al-Qur'an turun dengan cara ibtidai yaitu Al-Qur'an turun tanpa didahului oleh sebab yang melatar belakanginya, ibtidai. Dan mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ibtidai, turun tanpa didahului oleh sebab yang melatar belakangi. Mayoritas seperti itu. Kemudian ada pula ayat Al-Qur'an yang turun dengan cara sababi. Artinya turun didahului oleh sebab yang melatar belakanginya. Sehingga kita mengenal dalam ilmu tafsir itu ada asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Dan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Quran itu macam-macam. Di antaranya ada pertanyaan. Sahabat bertanya. Lalu Allah menurunkan jawabannya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jawablah. Bulan sabit itu untuk perhitungan waktu dan untuk menentukan ibadah haji. Jadi mereka tanya, lalu Allah jawab, turun ayat. Ini banyak ya. Termasuk di ayat-ayat tentang puasa itu di sela-sela dengan ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Ini ada asbabun nuzul. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aba'idun rabbuna fanunadi am qaribun fanunaji? Ya Rasulullah, Tuhan kita ini jauh atau dekat? Kalau Tuhan kita jauh, aku akan menyeru dia dengan suara yang keras. Kalau Tuhan kita dekat, aku akan berbisik-bisik munajat. Lalu turun ayat ini. Jadi ada pertanyaan, dijawab. Kemudian yang melatar belakangi sebab juga ada satu kejadian. Lalu Allah menurunkan ayat untuk memberi peringatan dan untuk menjelaskan tentang kejadian itu. Sebagaimana hal ini di dalam surat At-Taubah ayat 65. Ada orang-orang munafik zaman Nabi dulu. Orang munafik itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat, melecehkan. Lalu Allah menurunkan ayatnya, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan banyak alasan kamu kafir. Karena kamu membuat mainan ayat-ayat Allah, membuat mainan Allah, membuat mainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan untuk mainan, bukan untuk bahan olok-olokan. Ada sebab lalu turun ayat. Atau juga mungkin ada perbuatan tertentu yang membutuhkan penjelasan hukum. Seperti kalau kita melihat di surat Al-Mujadilah, seorang wanita yang bernama Khawlah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya yang mendihar dia. Menyamakan dia dengan ibunya, mengharamkan dia maksudnya. Lalu Allah menurunkan ayatnya, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Itu yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, ada satu kaidah dalam ilmu tafsir yang berbunyi al-ibratu bi'umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang menjadi ibrah, pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi walaupun ayat itu turun karena sebab tertentu, tapi hukum ayat itu umum. Siapapun yang melakukan kejadian seperti itu, maka dia tercakup di dalam ayat itu. Contoh yang paling mudah misalnya, kalau kita baca Al-Fatihah, di sana ada ayat yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menafsirkan orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Orang yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai Allah? Kenapa Nasrani tersesat? Yahudi dimurkai oleh Allah karena Yahudi itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nasrani tersesat karena suka beramal tanpa ilmu. Sehingga masuk di sini siapa saja yang punya sifat seperti Yahudi dan Nasrani. Orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, dia dimurkai oleh Allah, sama dengan Yahudi. Dan orang yang suka beramal tanpa ilmu, dia tersesat, sama dengan Nasrani. Jadi Al-Quran ini hidup, bukan dongeng cerita zaman dulu selesai, hidup. Kita bisa masuk ke dalamnya, terlibat di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, yang terakhir adalah di dalam Al-Quran kita menemukan ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ada dua, Makkiyah, Madaniyah. Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Para ulama mendefinisikan Al-Makki ma nazala ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam qabla hijratihi ilal Madinah. Ayat Makkiyah itu adalah yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ayat yang turun di Mekah selama 13 tahun itu namanya ayat Makkiyah sebelum hijrah. Adapun ayat Madaniyah, ma nazala 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah, yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, itu namanya ayat Madaniyah. Ini penting kita mengetahui seperti ini. Jadi ayat yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Mekah, itu disebut dengan ayat apa? Madaniyah. Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Seperti ayat terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam Madinah, Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun di Mekah, ketika hajjatul wada, haji perpisahan. Bahkan turunnya di Arafah. Tapi turunnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi disebut dengan ayat Madaniyah. Kemudian ada perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pertama-tama perbedaannya dari sisi uslub gaya bahasa. Ayat-ayat Mekah itu gaya bahasanya keras, tegas, dan lugas. Kenapa? Karena yang diajak bicara itu mayoritas adalah pembangkang. Orang-orang yang berkepala batu. Orang-orang yang sombong seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang mana mereka itu sudah patut mendapatkan gaya bahasa seperti itu. Seperti kalau kita baca surat Al-Muddathir dan surat Al-Qamar, keras, tegas, penuh dengan ancaman. Itu surat Mekah. Adapun surat yang turun di Madinah, kebanyakan itu bahasanya lemah lembut, gampang, enak. Kenapa? Yang diajak bicara adalah orang-orang beriman. Orang-orang sudah tunduk, orang-orang sudah patuh. Contohnya kalau kita membaca surat Al-Ma'idah. Lembut, enak, tidak banyak adu argumentasi. Yang diajak bicara adalah orang-orang beriman. Kemudian, dari sisi gaya bahasa pula, surat-surat Mekah itu rata-rata ayatnya pendek-pendek. Dan argumentasinya kuat-kuat. Karena memang itulah yang cocok untuk mereka. Seperti kalau kita baca surat At-Tur. Sementara kalau surat yang turun di Madinah, itu mayoritas ayatnya panjang-panjang. Dan menjelaskan tentang perincian hukum-hukum. Tanpa banyak argumentasi di sana. Karena itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang di Madinah. Seperti kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat terpanjang. Bahkan di dalam Al-Baqarah ada ayat terpanjang, ayatul mudayanah, ayat tentang masalah utang piutang. Kemudian dari sisi maudhu', materi pembahasan, surat-surat yang turun di Mekah itu kebanyakan berbicara masalah akidah, tauhid, terutama tauhid uluhiyah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang kebanyakan mereka ngingkari, orang kafir di Madinah itu. Sementara kalau surat-surat Madinah kebanyakan perincian-perincian masalah ibadah, perincian-perincian masalah muamalat. Karena mereka sudah beriman, akidahnya lurus, tauhidnya lurus, dan mereka membutuhkan perincian-perincian ibadah dan muamalah. Kemudian juga ayat-ayat yang turun di Madinah itu pembahasannya tentang jihad. Kemudian hukum-hukum jihad dan tentang orang-orang munafik. Karena jihad baru ada ketika di Madinah. Dan benih-benih kemunafikan baru muncul di Madinah. Di Mekah belum ada jihad. Dan di Mekah tidak ada orang munafik. Di Mekah itu hanya ada orang Islam sejati dan orang kafir tulen. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan, di antara ciri ayat Mekah dan Madinah, kalau ayat Mekah itu seruannya, ya ayuhannas, hai manusia. Kalau ayat Madinah seruannya, ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Inilah ceramah tarawih yang singkat. Semoga bermanfaat dan ini bersambung. InsyaAllah hari Ahad depan kita masuk seri yang kedua. Mudah-mudahan kita punya gambaran tentang tafsir Al-Quran, ilmu pengantar tafsir, dan mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.